sedih awalnya berpenuh rambut semakin sempit dan langit pun ikut merendah gambar baju duka kita song-song mentari lagu dan tari yang gembira oh oh oh oh bulan akan berduka ohnya tak bersedih bunga ikut merunduk mega pun jadi kerabu hembusan angin cerah kita song-song